Ustaz, ada yang mengatakan Salafi itu merupakan satu kelompok juga. Bagaimana dengan pernyataan ini? Karena bagi orang lain memandang Salafi terkelompokkan seperti satu kelompok atau firqah. Salafi atau Salafiyah memang benar bahwa Salafiyah termasuk firqah. Namun al-firqatun najiyah, kelompok yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah At-Taifatul Mansurah, kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dimaksud bahwa al-firqah dan al-firqatun najiyah, ya benar, Ahlus Sunnah adalah kelompok. Pimpinan kelompoknya siapa? Sudah kita jelaskan. Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hizbullah. Ala inna hizballah humul muflihun. Kelompok Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang mendapatkan kemenangan. Namun kalau yang dimaksud kelompok bahwa ada pimpinan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada awal mulanya, awal mula munculnya kelompok ini setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada aturan-aturannya sendiri. Kalau kelompok yang lain kan seperti itu, punya undang-undang sendiri, aturan sendiri selain Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pendirinya, ada yang diketahui awal mula munculnya, baik itu Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, Jahmiyah, segala jenis al-firq diketahui asal muasalnya setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Ahlus Sunnah dakwah Salafiyah asal muasalnya ya dari semenjak dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak punya pemimpin. Pimpinan pondok pesantren Ahlus Sunnah itu bukan pemimpin mereka. Itu hanya formalitas saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang ada aturannya, bahkan di sebagian mereka ada bai'at. Ahlus Sunnah, siapapun mereka yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, maka meskipun dia hidup sendirian, tidak punya teman, maka dia juga termasuk ke dalam al-firqatun najiyah, kelompok yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.